Bismillahirrahmanirrahim. انتهينا من المعلم الفرد يعني الفرد المقيد المعل. طيب الآن المضطرد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: واختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. نعم. من يقرأ لنا؟ من قارئنا اليوم؟ تفضل. قال المؤلف رحمه الله: واختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. نعم. وهذا هو الخامس والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النذم وهو المضطرب. نعم. Kesannya kalau begitu qala al-muallif maksudnya. Hah? Qala Ibnu Qayyim rahimahullah hadha huwal khamis. Antum nyambung gitu ya kayak bagian dari ucapan muallif. Nعم. Baik, al-muallif al-Baikuni rahimahullah pada mantumahnya mengatakan wadhukhtilafi yani dhu bimakna madha sahib yani yang memiliki yani hadis yang memiliki ikhtilaf, memiliki apa? Perbedaan riwayat sanad dalam hal sanad atau dalam hal matan, riwayat matan disebut muttarib. Inda di sisi, yani menurut uhailil fanni, yani ahli hadith. Al-fan di sini maksudnya bidang hadith, bidang ilmu hadis. Nanti akan dijelaskan kenapa ditasghir. Ya. Kenapa ditasghir? Baik. Nah, kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah menjelaskan Iqra. Wa hadha huwa al-khamis wal-ishruna min aqsam al-hadith al-madhkurati fi hadha an-nadhmi wa huwa al-muttaribu. Baik. Jadi ini jenis yang keberapa ini? Ke-25 ya. Yang disebutkan di nazm ini. Nah, yaitu al-muttarib. Tamam. Qira. Wal-ittirabu ma'nahu fil lughati al-ikhtilafu. Al-ittirab maknanya dalam bahasa Arab ditinjau dari segi makna bahasa, maknanya adalah ikhtilaf. Al-ikhtilaf artinya apa? Perselisihan. Nah, perselisihan. Baik, jika terjadi perselisihan itu berarti terjadi kegoncangan, kan begitu? Terjadi kegoncangan, perselisihan. Nah, ini biasa dibahasakan, diungkapkan dengan bahasa goncang, hadis yang goncang. Nah, goncang karena apa? Karena terdapat perselisihan riwayat, perbedaan riwayat yang tidak bisa dipilih salah satunya sebenarnya akan dijelaskan dari segi makna istilah. Nah, wal-muttaribu fil istilahi huwa alladhi ikhtalafa ar-ruwatu fi sanadihi aw matnihi ala wajhin la yumkinu fihi al-jam'u wa la at-tarjihu. Ayo. Yaitu alladhi ikhtalafa ar-ruwatu, alladhi ikhtalafa ar-ruwatu, hadis yang muttarib, yang goncang ya, goncang periwayatannya, yaitu hadis yang rawi-rawinya berselisih periwayatan, fi sanadihi dalam sanadnya, au matnihi atau matannya. Bisa jadi ikhtilaf itu terjadi, persendirian itu terjadi di sanad, bisa jadi di matan. Ala wajhin. Ya. Dalam bentuk la yumkinu fihi al-jam'u, yang tidak mungkin untuk dikombinasikan satu dengan yang lainnya, wala tarjihu, dan tidak mungkin ditarjih. Tidak mungkin ditarjih. Al-jama' kombinasi, maksudnya dicari titik temu dari segi makna, sehingga dikombinasikan maknanya semuanya benar dan dikombinasikan maknanya. Tarjih artinya dipilih yang terkuat, yang lainnya dibuang, dianggap lemah. Nah, jika perbedaan riwayat yang ada di kalangan rawi-rawi itu, ya bentuknya tidak mungkin dijama', tidak mungkin dikombinasikan, layum tunusil jama', dari segi makna tidak mungkin dikombinasikan, dan tidak mungkin juga bisa ditarjih, dipilih yang terkuat, berarti tetap dalam keadaan goncang. Nah, ya, berarti dia tetap dalam keadaan goncangnya. Jika dalam keadaan goncang seperti itu, ya berarti tidak bisa dipakai hadis itu. Nah, qira. Fal ikhtilafu fi sanadi mithlu an yarwiyahu ba'duhum muttasilan wa ba'duhum yarwihi munqati'an. Baik. Ikhtilaf dalam sanad, misalnya sebagian rawi meriwayatkan muttasil, sanad bersambung, ini ikhtilafnya di sanad ya. Dan tadi dikatakan fi sanadi au matni, ini ikhtilafnya di sanad. Ada yang meriwayatkan muttasil, ada yang meriwayatkan munqati', terputus. Nah, qira' wal ikhtilafu fil matni. Wal ikhtilafu fil matni mithlu أن يرويه بعضهم على أنه مرفوع وبعضهم على أنه موقوف أو يرويه على وجه يخالف الآخر بدون ترجيح ولا جمع. Contoh khilaf di matan, sebagian meriwayatkan ya hadis itu sebagai hadis yang marfu, sebagai hadis yang marfu, berarti matannya disandarkan kepada Nabi Rasulullah, diangkat penyandarannya kepada Nabi. Nah, dan sebagian meriwayatkannya dengan bentuk mauquf, yakni matannya disandarkan kepada sahabat. Baik. Aw yarwiyahu ala wajhin yukhaliful akhar biduni tarjihin wala jamin, atau sebagian rawi meriwayatkan hadis itu dengan bentuk ya yang menyelisihi bentuk periwayatan rawi yang lain tanpa bisa ditarjih, tanpa bisa dikombinasikan. Sama. Jadi ingat ya. Ingat baik-baik. Camkan baik-baik definisinya. Naam. Al-hadits alladhi ikhtalafa ar-ruwatu fi sanadi aw matnihi ala wajhin madza ini? Ala wajhin la yumkinu fihi al-jam'u wala tarjih. Wala tarjih. Jika memungkinkan jamak, ia memungkinkan tarjih, lain urusannya. Nah, qira. Fa in amkana al-jam'u fala ittiraba. Jadi jika memungkinkan dikombinasikan, maka tidak ada ittirab, tidak ada kegoncangan. Karena bisa disatukan. Ya. Semuanya dikombinasikan dari segi makna. وإن أمكن الترجيح أخذنا بالراجح ولا اضطراب. طيب jika mungkin diterjih kita mengambil yang rajih, yang terkuat, dan kita membuang yang lainnya, berarti tidak ada اضطراب, tidak ada kegoncangan lagi, kan ada satu yang kita pilih, itu yang terkuat. Nah, ya ini riwayat yang lainnya menyelisihinya itu tidak berarti karena lemah. Tamam. Qira. وإذا كان الاختلاف لا يعود لأصل المعنى فلا اضطراب أيضا. طيب apabila ikhtilaf perbedaan perselisihan riwayat itu la ya'udu tidak kembali li aslil makna, tidak kembali ke pokok makna hadis, ke inti makna hadis, tetapi hanya kembali ke masalah sampingan, bukan ke pokok makna hadis, ke inti makna hadis, falat tiroba aidan, maka juga tidak dianggap tirob. Nah, qira. Misalul ladzi yumkinu fihi al-jam'u hadithu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam فإن حج النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه الرواة على وجوه متعددة. Contoh hadis yang ada ikhtilaf yang memungkinkan jama', mungkinkan dikombinasikan maknanya. Hadis tentang haji Nabi alaihi salatu wasalam, karena sungguhnya haji Nabi alaihi salatu wasalam اختلف فيه الرواة على وجوه متعددة. Rawi-rawi berbeda periwayatan dalam berbagai bentuk, ya, beberapa bentuk. Nah, faminhum man qala innahu hajja qarinan, wa minhum man qala innahu hajja mufridan, wa minhum man qala innahu hajja mutamatti'an. Nah, jadi ada tiga apa? Ada tiga bentuk periwayatan. Nah, ada yang meriwayatkan bahwa Nabi berhaji dengan haji qiran. Beliau qarin, yakni manasiknya qiran. Apa itu qiran? Menggandeng haji dan umrah sekaligus dengan satu amalan. Ada yang meriwayatkan bahwa Nabi hajinya ifrad. Nabi mufrid, yakni hanya ifrad, yakni menyendirikan, mengkhususkan haji saja tanpa umrah. Ada yang meriwayatkan bahwa jenis manasiknya Nabi adalah tamattu, Nabi mutamatti'. Ya, ini berumrah dulu, kemudian tahallul, kemudian lanjut lagi ihram haji. Nah, itu mudah sekarang memahaminya karena sudah belajar fikih haji. Nah, ikram. Fabi hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada'i, faminna man ahalla bihajjin, waminna man ahalla biumratin, ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. Dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah meriwayatkan, nah, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun pelaksanaan haji wada, haji perpisahan, ya. Di antara kami, ya, ada yang ihlalnya, ya, untuk berhaji. Nah, jadi ihramnya untuk haji. Ini ifrad. Di antara kami ada yang ihlal untuk umrah. Berarti ini tamattu. Di antara kami ada yang ihlalnya untuk haji dan umrah. Berarti apa? Qiran. Dan Nabi SAW ihlalnya dengan haji. Yakni dengan haji. Nah, apakah ini berarti ifrad Nabi? Nah, nanti akan dibahas. Di sini letak perbedaannya. Tapi bisa dikombinasikan nanti. Nah. Wa fi hadits Ibnu Umar. Wa fi hadits Ibnu Umar wa ghairihi radhiyallahu anhum annahu hajja mutamatti'an. Tapi pada hadits Ibnu Umar dan yang lainnya radhiyallahu anhum menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tamattu'. Mutamatti'. Nah. Ya. Nah, apa makna tamattu' di sini? Ya. Apakah berbeda dengan makna haji, ihlal haji di atas? Nah. Tampak berbeda kan begitu, ya. Tapi nanti bisa dikombinasikan. Nah, wa fi ba'dil ahadithi annahu hajja qarinan. Pada sebagian hadis-hadis sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qarin, menggandeng haji dan umrah sekaligus dengan satu amalan. Nah, fa hadzal ikhtilafu idza nadharna ilayhi qulna fi badi'il amri innal haditha muttaribun. Tayyib. Perbedaan riwayat ini jika kita memandang kepadanya, ya, jika kita melihatnya, kita akan mengatakan fi badi'il amri, ya, pada mulanya awal kali kita melihatnya, hadis ini muttarib. Aisyah mengatakan ihlalnya haji, berarti menetapkan bahwa Nabi mufrid. Ibnu Umar yang ini menetapkan Nabi mutamattir, yang lainnya mengatakan qarin. Ini kan berarti perbedaan riwayat ini. Nah, fi badil amr, ya, pada mulanya begitu yang tampak. Nah, tetapi, nah, Wa idza hakamna bil ittirabi baqiyat hujjatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam mushkilatan. Fala nadri hal hajja mufridan am mutamattian am qarinan. Wa idza hakamna bil ittirab, apabila kita menghukumi hadis ini sebagai hadis muttarib yang gonjang dalam periwayatan, yakni tidak bisa dijamak, dikombinasikan atau ditarjih, berarti baqiyat hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam mushkilatan. Nah. Ya. Haji Nabi SAW menjadi problem selamanya. Tetap menyisakan problem hajinya Nabi apa tidak jelas sampai ya. Sampai hari kiamat. Enggak jelas hajinya Nabi apa. Ini kan sepertinya tidak mungkin ya. Nah, seperti itu. Karena jelas bersama Nabi para sahabat. Nah, yang banyak. Baik. Jadi ini efeknya. Fala nadri. Jadi selamanya kita tidak tahu Nabi berhaji Nabi mufrid atau mutamattid atau qari. Nah, wa inda ta'ammuli. Wa inda ta'ammuli nara anna al-jam'a mumkinun yandafi'u bihil. Mumkinun yandafi'u bihil ittirabu. Baik. Wa inda ta'ammuli, dan ketika direnungkan, tadi tidak fi badil amr sekilas gitu ya, dilihat sekilas gitu pertama kali yang tampak di awal kali sekilas itirab, tetapi inda ta'ammul ketika direnungkan ya, didalami maknanya satu persatu, naro ya, kita mengetahui annal jam'a, bahwa sesungguhnya mengkombinasikan ya riwayat-riwayat itu mungkinun. Nah, mungkin untuk dikombinasikan, yang dafi'u bil ittirabu, yang dengan jam'a itu, dengan mengkombinasikan itu, ittirab kegoncangan bisa tertolak. Bisa tertolak. Nah. Wal jam'i bain hadhihi riwayati wajhan. Wal jam'i bain hadhihi riwayati wajhani. Al wajhul awwal. Jadi ada dua ya. Cara mengkombinasikan tiga riwayat yang berbeda-beda itu, di antara riwayat ini ada dua bentuk. Ya, jam'. Nah, yang pertama al-wajhul awal, ini bentuk jama' yang pertama dan ini yang terkuat. Anna man rawa annahu ahalla bil haji mufridan arada ifradal a'mali, yani annahu lam yazid ala amalil mufridi. Baik. Yang meriwayatkan bahwa Nabi ihlalnya dengan haji yaitu ifrad, menyendirikan haji, arada ifradal a'mal, yang dia maksud adalah menyendirikan amalan. Menyendirikan amalan, ya'ni annahu lam yazid ala amalil mufrid, ya'ni sesungguhnya Nabi tidak menambah amalan atas amalan ya, yang hajinya haji ifrad. Nah, karena sama amalannya antara yang qarin dan mufrid, mulai dari miqat ihramnya ya, hanya talbiyahnya kan yang beda. Nah ya, ihlalnya sebenarnya yang beda, tapi amalannya sama. Nah, dari ihramnya ihram, kemudian tawaf kudum ya kan, sama. Kemudian sa'i, sa'i ifrad sama dengan sa'i qiran. Nah, sama terus amalan-amalan selanjutnya ya, sampai tawaf ifrad dan seterusnya sampai selesai, sama ya kan. Nah, itu maksudnya. Jadi karena yang yang berhaji dengan haji ifrad, ya, dia melakukan amalan-amalan manasik haji ifrad. Nabi yang hajinya karena hakikat hajinya Nabi kiron, ya, akan datang di kesimpulan akhir. Nah, Nabi menggandeng, ya, umroh dengan haji. Nah, jadi dengan satu amalan mencakup haji dan umroh. Jadi amalannya sama dengan amalan ifrad, tapi dapat umroh. Gitu. Nah, wa amalul mufrid huwa. Wa amalul mufrid huwa annahu idza wasala ila Makkah tawafa tawafal qudumi. Tuh. Amalan orang yang mufrid, yaitu jika sampai di Makkah tawaf qudum. Ini sunnah. Baik. Kemudian summa sa'alil haji. Kemudian sa'i untuk haji. Qira. Wa idza kana yaumul idi tawaf. Yaumul idi. Wa idza kana yaumul idi tawafa tawafal ifadati faqat. Wa lam yas'a. Wa idza arada an yakhruja tawafa tawafal wada'i wa kharaja. Naam. Apabila datang hari Id, ya, dia tawaf ifadah saja. Walamnya sa'a dan tidak melakukan sa'i. Kenapa? Sa'inya sudah dikerjakan setelah tawaf kudum di awal. Nah, wa idza arada yakhruja, ketika ingin keluar meninggalkan Makkah, tawaf al-wada', tawaf perpisahan, wa kharaja dan keluar. Nah, ini amalannya Nabi seperti ini. Nah, yang mufrid, yang qorin sama. Jadi ungkapan bahwa Nabi mufrid artinya, ya, menyendirikan amalan, ya, sama dengan amalan ifrad. Nah, hanya saja dari segi kandungannya, ya, yang berbeda. Karena yang mufrid hanya dapat haji, sedangkan yang qiran Nabi dapat umroh bersamanya. Nah, amalannya sama, satu. Baik. Waman roa. Waman roa annahu mutamatti'un arada annahu jama'a bainal umrati wal haji fi safarin wahidin fatamatta bi suquti ahadis safaraini. Barang siapa dan yang meriwayatkan bahwa mutamatti', Nabi mutamatti', ya, dia yang dia maksud bahwa Nabi jama'a bainal umrati wal haji fi safarin wahid, Nabi menggabungkan antara umrah dan haji dalam satu safar. Artinya apa? Ya, fatamatta bi suquti ahadis safarain, maka Nabi, ya, menikmati di sini, ya, nikmat gugurnya salah satu safar yang mesti ditempuh jika ifrad. Karena jika seorang melakukan hajinya ifrad, berarti dia dapat haji. Untuk umrah dia safar lagi nanti, harus safar baru. Nah, tersendiri, berarti dua kali safar jika ifrad, ya, untuk bisa dapat umroh dua kali safar, satu safar untuk haji, nanti ada safar lain untuk umroh. Nabi dengan kironnya maka menikmati nikmat tersebut, ya, yaitu mendapatkan haji dan umroh hanya dengan satu safar, tidak perlu ada safar lain karena digandeng. Itu makna tamattu di sini. Faham? Nah, waman. ومن روى أنه قرن بين الحج والعمرة فهذا هو الواقع. اقرأ. قال الإمام أحمد. مضاف. قال الإمام أحمد. قال الإمام أحمد. لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرنا. Walmutamatti'atu ahabbu ilayya. Walmut'atu ahabbu ilayya. Iya, dinaskana mut'ah. Baik. Barang, naam. Wa man ru'a annahu qarana bin haji al-umrah. Barang siapa meriwayatkan bahwa, atau yang meriwayatkan bahwa Nabi menggandeng antara, menggabungkan antara haji dan umrah, fahadah wal waqi', maka inilah, ya, kenyataannya. Nah, faktanya demikian. Faktanya demikian, jadi Nabi hajinya qiran. Kata Imam Ahmad, la asyukku, saya tidak ragu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qarinan. Saya tidak ragu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hajinya adalah qiran. Wal mut'atu ahabbu ilayya, dan mut'ah yakni tamattu lebih aku sukai daripada qiran. Yakni dari segi amalan Nabi amalannya qiran. Apakah kita mencontoh Nabi dengan qiran? Atau kita tamattu? Imam Ahmad mengatakan tamattu lebih saya sukai. Ulama mengatakan tamattu afdal. Kenapa bisa? Padahal Nabi qiran amalannya, kenapa bisa yang lain lebih utama? Karena Nabi memerintahkan sahabatnya untuk tamattu. Bagi yang tidak membawa hadi dari awal perjalanan. Sedangkan Nabi tertahan, terhalangi untuk mengubah menjadi tamattu karena terlanjur bawa hadi. Dengan itu Nabi memerintahkan yang tidak bawa hadi ya sejak awal, maka ubah jadi tamattu. Nah, yang sudah terlanjur bawa hadi tidak bisa, termasuk Nabi tidak bisa mengubah jadi tamattu. Perintah Nabi ini menunjukkan apa? Tamattu itulah yang afdal, dirinya sendiri alaihi salatu wasalam tidak merubah jadi tamattu karena beliau terhalangi oleh hadi yang terlanjur dibawa dari awal. Faham? Naam. Nah, ini dulu al-wajh tsani, sisi pemaduan yang kedua, ini kombinasi yang kedua nanti. Fadhil. Alhamdulillah.